Kemudian pada pelajaran ke-34 ini materi tambahan untuk melatih penerapan pemah. Baik, kita baca baris-baris terakhir. Kita ambil 3 baris terakhir pada pelajaran ke-34. 3 baris yang di akhir. Baik, zuhalu. Zuhalu. Umaru. Ru tebal. Ru ya. Quzahu. Jumahu. Jumahu. Ulima. Umila. Lu'ina. Ulina. Qubila. Quliba. Humila. Muliha. Baik. Ada sisipan ya, sedikit pengetahuan bahwasanya huruf apa? Hamzah. Ya, huruf hamzah itu ditulis dalam berbagai bentuk ya. Telah kita ketahui simbol hamzah adalah huruf ain yang terpotong tinggal kepalanya. Dan simbol ini kadang berada di atas alif, kadang di bawahnya, kadang di atas wawu, kadang di atas ya, ya kadang demikian berdiri sendiri. Nah, semuanya hamzah, ya semuanya hamzah. Maka dia dibaca sesuai dengan harokat yang ada, ya fathah atau kasrah atau dhammah dari makhrajnya, ya dari pangkal tenggorokan. Taib. Kita baca amada. Ya usa. Nah, jadi ini kemudahan yang sekarang ada. Kalau dahulu hanya wawu saja, ya, kemudian wawu tanpa ada simbol hamzah. Nah, sekarang semua mushaf ada simbol hamzah, sehingga kita bisa membedakan mana yang wawu, mana yang hamzah. Ya usa. Maila. Dohi u. Wa ma u. Ka la u. Abada. Tabu a. Nama i. Aisa. Saala. Wa bu a. Mala a. Naila. Qara'a. Quri'a. Muli'a. Ya'usa. Ahsan. Allah barik fiik.